Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, merupakan perkara yang ma'lum melalui pengabaran yang Allah Subhanahu wa taala habarkan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwasanya generasi yang terbaik daripada umat ini, umat Islam, umat akhir zaman, adalah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rijalan wa nisa, baik generasi kalangan laki-laki ataupun generasi kalangan perempuan, barakallahu fikum. Yang paling afdal, yang paling utama adalah generasi mereka, generasi sahabat, istri-istri para istri-istri Rasulullah SAW, istri-istri sahabat, ridwanullahu ta'ala alaihimna ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan juga ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri Rasul, istri-istri para sahabat termasuk di dalam ayat ini, barakallahu fikum, mereka telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ridha kepada Allah sebagai Rabb mereka, barakallahu fikum. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Imran bin Husain yang lain telah mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Demikian sanjungan dari Rasulullah SAW terhadap generasi beliau, kemudian generasi dua generasi setelahnya, istri-istri Nabi dan juga istri para sahabat termasuk berada pada generasi ini, barakallahu fikum. Bagaimana tidak, mereka dinyatakan sebaik-baik generasi. Mereka adalah orang-orang yang langsung menerima ilmu dari Rasulullah SAW tanpa wasilah, tanpa pelantara, langsung mempraktekkan bagaimana melihat praktek agama, praktek Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikullah. Maka oleh karena itu, pantaslah mereka digelari sebagai sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi ini, baik dari kalangan laki-lakinya ataupun bagi kalangan lain dari kalangan perempuannya. Barakallahu fikullah. Dulu mereka para sahabiyah, para istri-istri sahabat, mereka cemburu kepada kaum laki-laki mereka. Ketika kaum laki-laki mereka selalu bersama Rasulullah SAW, selalu dan di dalam safar beliau, di dalam mukim beliau, selalu bersama Rasulullah SAW, sehingga mereka lebih banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tampillah mereka, istri-istri para sahabat, menampilkan kecemburuannya kepada kaum laki. Kenapa? Dan kaum laki-laki selalu bersama engkau ya Rasulullah. Sementara kami, maka sementara kami adalah orang-orang yang jarang mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW. Wala bakar rijal, wala ba'alina rijal, telah mengalahkan kami, kata mereka, dan kaum laki-laki atas Rasulullah SAW. Maka akhirnya Rasulullah SAW fawadahunna, Rasulullah memberikan janji kepada mereka untuk menemui mereka, mengajari mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barakallahu fikum. Nah, ada kecemburuan, ada dan rasa iri daripada diri mereka para sahabat terhadap kaum laki-laki mereka. Kaum laki-laki selalu bersama Rasulullah, selalu mendengar ujangan Rasulullah SAW, berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka sementara para wanita tidak ada kesempatan itu, maka mereka ini meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari tertentu untuk Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka barakallahu fikum ilmu. Nah, demikian kondisi mereka para sahabiah, istri-istri para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi wasallam. Demikian pula seperti kabar yang telah dihabarkan oleh istri Rasulullah Ummu Salamah, bagaimana mereka para sahabat, para sahabiah, istri para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi wasallam, ketika mereka menimba ilmu, ketika mereka bertanya tentang ilmu, sungguh rasa malu tidak menghalangi mereka. Mereka para istri para sahabat, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar, untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Walaupun perkara yang mungkin menjadi mereka paling malu mereka untuk bertanya kepada Rasulullah SAW karena berkaitan dengan mereka, namun dan mereka dan rasa malunya tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ilmu. Nah, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Ummi Salamah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, kata Ummi Salamah radhiyallahu anha, jaat Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha, telah datang Ummu Sulaim istri Abu Talha radhiyallahu anhu ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, kemudian berkata, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, kata Ummu Sulaim, sungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Fahal ala al-mar'ati min ghuslin idza hiya salamat. Apakah ada kewajiban bagi seorang wanita jika dia ihtilam, mimpi basah? Apakah ada kewajiban mandi kepada mereka wanita apabila mereka mimpi basah? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am idharatil ma. Iya, tetap wajib mandi bagi mereka ketika mereka melihat air. Dan air di pakaiannya atau di badannya, barakah Allah. Sebab mimpi tersebut, maka wajib bagi mereka mati. Ini bukti maka mereka para sahabiah, istri-istri para sahabat, sungguh mereka sangat heras, sangat bersemangat dengan semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu sunnah ini, karena mereka mengetahui bahwasanya ilmu sunnahlah yang bisa menyelamatkan mereka barakallahu fikum dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka ini. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang mungkin, yang memang demikian membuat malu mereka sebagian para sahabiah, bahkan sebagian tidak bisa bersabar tutup telinga dari pertanyaan tersebut karena malunya. Tetapi rasa malu mereka sungguh-sungguh tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama barakallahu fikum. Demikian juga mereka para sahabiah, istri-istri para sahabat itu, mereka orang-orang yang sangat cepat di dalam beramal. Ketika mereka mendapatkan nasihat dan wejangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersifat bersegera, tidak menunda-nunda. Ketika mereka mendapatkan keterangan, mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW, ketika mereka mendengar perkara yang bisa menyelamatkan mereka, sungguh mereka orang-orang yang sangat cepat barakallahu fikum dan istiqomah di atas amalan. Seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha, ketika mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslimin yusalli fil yawmi wa zailah intai ashrata rak'atan nafilatan ghaira al-fariidah illa balallahu lahu baitan bil jannah aw bunya lahu baitan bil jannah." Kata Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, bukan sholat wajib, tidak lain Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan sebuah rumah di dalam jannah, atau akan dibangunkan sebuah rumah di dalamnya. Maka kata Ummi Habibah radhiyallahu anha, ma taraktu mundu sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini sejak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para sahabat istri Nabi dan istri para sahabat, ketika mendengar as-sunnah, ketika mendengar kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat cepat, mereka sungguh sangat cepat di dalam beramal barakallahu fikum, tidak menunda, tidak mengakhir-akhirkan barakallahu fikum, karena tahu demikianlah jalan keselamatan, demikianlah jalan keselamatan mereka harus pegangi, mereka harus istiqamah di atasnya barakallahu fikum. Kemudian juga kita masih ingat dan sahabiah yang bernama Zainab As-Saqafiyyah, imra'atu Abdullah ibn Mas'ud. Zainab As-Saqafiyyah, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar kata istri Abdullah bin Mas'ud itu Zainab As-Saqafiyyah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqna ya ma'syara an-nisa walau min kulli kunna. Kata Zainab As-Saqafiyyah istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kalian wahai sekalian para wanita, walaupun dengan perhiasan-perhiasan kalian, bersedekahlah kalian. Qalat, maka berkata Zainab الثقافيه يسيطر بفتره السبب. فرجعت الى عبد الله kemudian saya kembali kepada Abdullah bin Mas'ud setelah mendengar hadis ini. Fakultu lahu, aku katakan kepadanya, kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud, innaka rajulun khafifu dzatil yad, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqah, fa'tih fas'alhu. Kata Zainab al-Thaqafiyyah kepada Abdullah bin Mas'ud dari Allah anhu suaminya, sesungguhnya engkau adalah seorang laki-laki yang ringan tangannya, sedikit hartanya, makin miskin. Sesungguhnya engkau seorang yang miskin layak untuk bersedekah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Coba engkau datangi dia, coba engkau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanyakan. Fa in kana dzalika yujzi anni wa illa sarraftuha ila dhalik, kalau seandainya sedekah tersebut bisa mencukupi, boleh aku sedekahkan kepadamu. Nah, kalau tidak boleh, maka aku palingkan sedekah ini kepada selain. Artinya dia bermaksud, kalau sedekah ini bisa diberikan kepada suaminya, maka dia akan berikan kepada suaminya. Oleh karena datang engkau kepada Rasulullah dan tanyakan. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, balikihi anti, engkau yang seharusnya datangi Rasulullah SAW, jangan saya, engkau yang datang, tanya kepada Rasulullah SAW. Jadi demikian coba. Nah, maka enam seorang istri yang taat kepada suami, akhirnya dia pergi kepada Rasulullah SAW. Faqala Abdullah, ayah saya pun berangkat menuju Rasulullah SAW. Faidah meratu minam sol dibagi Rasulullah SAW hajati hajatlah. Ketika saya berangkat menuju Rasulullah SAW, ternyata di sana ada seorang wanita pula di pintu Rasulullah SAW. Kebutuhan itu sama seperti kebutuhan akan bertanya kepada Rasulullah SAW. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. Dan Rasulullah SAW adalah seseorang yang disegani. Allah telah letakkan kepada orang-orang untuk segan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dua wanita tersebut di pintu menunggu di pintu Rasulullah SAW. Fakharaja alaina Bilal, kemudian sampai sahabat Bilal keluar dari rumah Rasulullah SAW. Keluar dari rumah Rasulullah SAW. Fakulna, akhirnya kami, kata istrinya Abdullah bin Mas'ud, akhirnya kami bertanya kepada Bilal. Nah, ya, dengan kami katakan kepadanya, ini Rasulullah SAW. Fakbirku, semua yang Bilal datangi Rasulullah SAW. Dan habarkan kepada beliau, anna mar'atayn bil bab, bahwa ada dua orang wanita di pintumu Rasulullah, di pintu Rasulullah SAW menunggu. Fas'alanika, dua wanita akan bertanya kepadamu ya Rasulullah. Habarkan kepada Rasulullah SAW, bila seperti itu, ada dua wanita di pintumu sudah menunggu, yang kedua-duanya bertanya. Nah, apa pertanyaan yang dibawa? Atujizu sadaqah anhuma ala zawajihima. Tanyakan kepada Rasulullah, apakah sah sedekah dari dua wanita ini kepada semua kedua-dua suaminya? Wa la aitamin fi hujurihima, apakah sah sedekah saya ini berikan kepada anak-anak yatim yang merupakan kedua tanggungan daripada suami wanita itu? Nah, akhirnya pada qala Bilalun ala Rasulullah. Akhirnya sahabat Bilal masuk dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Mempertanyakan hal itu, dua pertanyaan wanita itu. Faqala lahu Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, man huma, siapa dua wanita yang bertanya tersebut yang ada di pintu itu? Bilal menjawab, qala imratun min al-ansar wa Zainab. Dua wanita itu adalah Dan dua wanita itu adalah seorang wanita yang pertama, seorang wanita dari kalangan Ansar, dan Zainab. Kata Bilal. Faqala Rasulullah SAW, ayu zayani bihada. Zainab yang mana ini? Kan Zainab banyak. Nah. Ya. Faqala Bilal imra'atu Abdillah. Zainab di sini adalah istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini lihat telitinya Rasulullah SAW dalam menjawab. Nah, ya, karena kau tahu kalau misalkan Zainab di sini Abdullah bin Mas'ud, kalau dia sedekah kepada suami, suaminya orang yang sedikit hartanya, maka kalau Rasulullah SAW dan lahuma ajran ajrul qarabati wa ajrul sadaqah. Sungguh bagi dua wanita tersebut akan mendapatkan dua pahala. Sebabkan karena dia sedekah kepada suaminya. Yang pertama pahala kekerabatan. Yang kedua pahala sedekahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Coba demikian. Para sahabiah, istri-istri para sahabat, nam menuju kepada Rasulullah SAW. Dalam meminta fatwa, dalam memutuskan perkara yang mereka hadapi, dalam rangka untuk mendapatkan pahala, dalam rangka untuk meneruskan agama-agama mereka, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, mereka, kehidupan mereka para sahabiah, wanita-wanita itu sahabat yang selalu merujuk kepada apa yang dibimbingkan Rasulullah SAW, maka pantaslah mereka menjadi sebaik-baik generasi umat ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum, siapa saja yang menginginkan dan kemuliaan hidup ini di dunia dan di akhirat, nah marilah dan teladani mereka-mereka orang-orang yang pertama, generasi pertama daripada umat Rasulullah SAW ini, mereka istri-istri Nabi dan para istri para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim walaihinna ajma'in. Barakallahu fikum. Kemudian bukti-bukti mereka para sahabiah selalu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu meminta bimbingan Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mendapatkan problem, ketika mereka menghadapi masalah yang berkaitan dengan agama mereka, mereka selalu merujuk kepada Rasulullah SAW. Dan memang itulah seharusnya barakallahu fikum yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran. Setiap orang-orang yang beriman, jika beriman kepada Allah dan hari kiamat dan benar-benar keimanan di kepada Allah, hendaklah dia mengajukan, merujuk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali dan mengembalikan urusannya kepada dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian tanaza', berselisih dalam satu perkara, hendaklah kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itulah sebaik-baik perselisihan para sahabat. Jadi para sahabat, mereka beramal dengan ayat ini, mengembalikan urusannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak mengerti. Mereka para sahabiah, orang pertama yang mengajukan, yang menunjukkan, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemecah urusan-urusan mereka. Barakallahu fikum. Sebagai contoh yang lainnya. Nah, selain mereka begitu cepat beramal terhadap apa yang dibimbing Rasulullah SAW, mereka juga mengembalikan urusannya dan segala problem agamanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh barakallahu fikum, yang Fatimah bin Zubair, Fatimah bin Zubair radhiyallahu anha, ketika mendapatkan problem dan dihadapkan problem yang besar, ada dua orang laki-laki yang meminangnya, maka meminta bimbingan Rasulullah SAW. Nah, kata Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kemudian saya berkata, anna abal jahm wa Muawiyah khatabani. Nah, kata Fatimah binti Qais, sesungguhnya Abu Jahm dan juga Muawiyah, dia telah, keduanya telah melamarku, meminangku. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, amma Muawiyah tu fasalubun la malalabu. Adapun Muawiyah, dia adalah sa'alub. La malahu, dia adalah orang yang miskin. Tidak punya harta benda. Wa amma Muawiyah, wa amma Abu Jahm. Adapun Abu Jahm, kata Rasulullah SAW, fala yadhul asa'an atiki. Dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundak. Wa bi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, tafsiran Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, dalam riwayat Muslim diterangkan, fa innahu barrabun linnisa. Abu Jahm ini seorang yang suka memukul para wanita. Tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dalam tafsiran riwayat Muslim artinya Abu Jahm suka memukul para wanita. Nah, wakil dalam penafsiran lain, orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya adalah Kathirul Asfar. Dia seorang laki-laki yang suka sahabat, sering bepergian. Nah, sering bepergian, jarang di rumah. Nah, barakallah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Fatimah binti Qais menikah dengan Usamah radhiyallahu anhu. Sebagai syahid barakallahu fiik. Kondisi demikian, kondisi mereka demikianlah kondisi mereka. Istri-istri para sahabat, orang-orang yang hidup di generasi pertama sebagai generasi umat ini, mereka selalu mengembalikan urusannya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta fatwa, meminta bimbingan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, dan sehingga mereka pantas untuk mendapatkan gelar dan sebaik-baik generasi dan barakallahu fikum, karena mereka adalah demikian begitu. Nah, ya begitu pengamalan mereka terhadap Al-Quran, mengembalikan semua urusan mereka, urusan agama mereka kepada Rasulullah SAW, kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian pun kita barakallahu fikum di zaman sekarang ini, orang yang jauh dari zaman Nabi SAW. Nah, maka barang siapa yang menginginkan keselamatan, kemuliaan, sebagaimana mereka mendapatkan kemuliaan tersebut didapatkan oleh Ibnu Sina sahabat, bukan mustahil tidak akan didapatkan barakallahu. Ini perkara yang mungkin barakallahu fikum tidak dapatkan. Nah, kita yang jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita semangat, namun kita berjuang, namun kita selalu berusaha kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dalam bermuamalah, dalam berakidah, dalam beramal ibadah, dalam bermuamalah, bahkan mungkin dalam perkara-perkara kita dalam bergaul bersama saudara-saudara kita, kita menuju, kita melihat bimbingan dan apa yang telah dicontohkan oleh mereka-mereka para sahabat, istri-istri para sahabat, radhiyallahu anhum. Barakallahu fiik. Sekarang Rasulullah SAW telah meninggal, telah tidak ada, tidak ada bersama kita. Maka Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita dua pusaka yang kita harus pegang di dua pusaka tersebut, Al-Quran dan Sunnahnya. Barakallahu fikum. Ini yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, taraktu fikum syai'aini, لا lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang kita tinggalkan. Oleh karena itu barakallahu fiik, dan maka siaplah kita kembali kepada bimbingan Rasulullah SAW dalam semua sisi aspek kehidupan kita di dunia ini. Ketika datang kepada kita ini sunnah, ini ajaran Nabi, ini bimbingan Nabi SAW kepada kita, maka kita mengatakan sami'na wa ta'na, kita dengar, kami dengar dan kami taat, kemudian istiqomah di atas itu barakallahu fiik. Demikian seharusnya. Nah, bagi kita wanita-wanita akhir zaman kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain barakallahu fiik, yang mereka para istri Nabi ketika mendapatkan problem, ketika mendapatkan muskilah dalam kehidupan mereka, mereka dan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, meminta bimbingan kepada Rasulullah SAW. Dan sebagaimana apa yang pernah terjadi kepada Hindun, istrinya Abu Sufyan. Hindun, istrinya Abu Sufyan, ketika beliau mendapatkan problem dalam rumah tangganya, barakallahu fikum, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat Hindun imratu Abi Sufyan. Dan kata Aisyah telah berkata Hindun, istrinya Abu Sufyan, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Abu Sufyan rajulun syahid, wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Illa ma aqadtu minhu wa huwa la ya'lam. Qala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kata Hindun istrinya Abu Sufyan, ketika mendapatkan problem dalam rumah tangganya, dihadapi konflik yang sangat berat terhadap tentang suaminya, maka dia datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah seorang laki-laki yang pelit, syahid, walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi, dia tidak memberikan kepadaku sesuatu yang bisa mencukupiku dan bisa mencukupi anakku kecuali apa yang aku ambil dari dia dalam keadaan dia tidak tahu. Barakallahu. Ini problem yang dihadapi oleh istri sahabat Hindun, istrinya Abu Sufyan, mengeluhkan tentang suaminya, kondisi suaminya tidak memberikan nafkah sebagaimana seharusnya, yang bisa mencukupi dirinya, yang mencukupi anak-anaknya. Barakallah. Dia bisa menyatakan bahwa kecuali bisa mencukupiku dan bisa mencukupi anak-anakku kecuali aku ambil dari hartanya Abu Sufyan, dan pada Abu Sufyan tidak tahu. Dia telah bisa mengambil harta suaminya, tetapi barakallahu fikum, masih mencari bimbingan Rasulullah SAW, mencari keputusan Rasulullah SAW. Benar apakah tidak perbuatannya? Kalau seandainya diambil seluruh harta sudah bisa, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbingkan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah olehmu yang bisa mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu, tetapi dengan cara yang baik, bil ma'ruf wal qawm. Ini dan ya barakallahu istri, sikap daripada istri-istri para sahabat jika mendapati problem hidupnya bersama suami di dalam rumah tangganya, walaupun telah mendapatkan solusi, namun barakallahu fikum, bukan solusi, bukan atau belum tersampaikan dan belum mendapatkan bimbingan Rasulullah SAW, tetap tetap mereka mengembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalikan kepada sunnah Nabi, kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ambillah. Nah, harta yang bisa mencukupimu dan anak-anakmu, tetapi dengan cara yang baik barakallahu fiik. Bukan nah, diambil secara keseluruhannya. Bukan diambil yang bisa mengugrotkan suaminya. Bukan diambil yang bisa membuat marah suaminya. Bukan dengan cara murka, dengan cara yang dendam untuk mengambil harta suaminya, tetapi dengan baik barakallahu fiik. Nah, itulah dalam gambaran kehidupan mereka, istri-istri para sahabiah. Demikian mereka sangat-sangat dan ia mengembalikan urusan-urusan mereka kepada yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka oleh karena itu, dan jadikanlah mereka istri Nabi, istri para sahabat Nabi, suri tauladan di dalam kehidupan kita. Selalu kita dan contohi mereka umat yang terbaik ini. Barakallahu fikum. Maka melalui majlis ini, majlis seperti ini, maka demikianlah kita akan mendapatkan keterangan-keterangan bagaimana bimbingan-bimbingan dan bagaimana sikap-sikap mereka dan generasi terbaik. Barakallahu fikum. Kemudian juga yang berikutnya, kaitannya dengan adab dan akhlak mereka para istri sahabat, istri-istri Nabi dan istri-istri para sahabat. Bagaimana perangai-perangai yang mereka miliki terhadap suami-suami mereka, sungguh menakjubkan dan sungguh menyenangkan. Sungguh dalam menyejukkan hati-hati kita. Bagaimana apa yang telah dilaksanakan oleh istri-istri Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istri-istri para sahabat kepada para sahabat. Barakallahu fikum. Nah, ya, akhlak mereka adalah akhlak mardiyah, akhlak yang menyenangkan, akhlak yang ridha. Nah, sebagai contoh barakallahu fikum, bagaimana istri Nabi SAW terhadap Rasulullah SAW dari sisi khidmatnya, berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Nah, membantu dan perkara-perkara kebaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, yang itu tentunya barakallahu fikum mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbuat baik kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW. Nah, Maimunah, nah, radhiyallahu anha. Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha, dalam sebuah hadis diceritakan bagaimana khidmatnya kepada Rasulullah SAW. Mungkin dalam menurut kita perkara yang remeh, perkara yang kecil, namun tidak ditinggalkan dan tidak disia-siakan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Nah, Maimunah radhiyallahu anha pernah bercerita, kata beliau, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa du'al janabah. Kata Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ini ada akhlak khidmat seorang istri kepada suami. Kata Maimunah, saya pernah meletakkan air mandi, air mandi untuk mandi junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Saya pernah meletakkan air mandi junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disediakan barakallahu fikum. Nah, sampai Rasulullah SAW mandi, ceritakan dalam hadis itu, maka mandinya Rasulullah SAW sebagaimana bentuk mandi junubnya Rasulullah SAW. Nah, diceritakan, diperhatikan, dilihat, bahkan dihabarkan oleh Maimunah sendiri bagaimana Rasulullah SAW mandi junub tersebut. Sehingga dijadikan sebagai ilmu sampai bagaimana terakhir ini, umat belakangan ini. Setelah selesai mandi Rasulullah SAW, yang meletakkan airnya adalah istrinya sendiri Maimunah. Setelah selesai mandi, kata beliau, fa'ataituhu bi firqatin. Saya bawakan kepada Rasulullah SAW secari kain. Nah, untuk mengelap basahnya badan Rasulullah SAW. Disediakan, disedorkan barakallahu. Namun kata Maimunah faradda, Rasulullah SAW tidak mau menerima kain tersebut yang dibawakan oleh Maimunah. Faja'ala yanfudul ma'a biyadayhi. Namun saya lihat Rasulullah SAW mengibaskan air yang ada padanya dengan kedua tangannya. Tidak memakai handuk, tidak dilap dengan kain. Yang menjadi syahid, yang menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana sikap istri-istri para sahabat, istri-istri Rasulullah SAW berkhidmat kepada suami-suami mereka. Nah, mungkin remeh di pandangan kita. Hanya meletakkan air, kemudian membawakan handuk. Barakallahu fikum. Ini semuanya dicari dan dilaksanakan dalam rangka satu niat yang besar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala bersama suami barakallahu. Maka oleh karena itu, mereka pantaslah. Istri-istri Nabi dan istri-istri para sahabat dikatakan sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi. Demikian khidmatnya kepada suami-suami mereka. Kepada Rasulullah SAW telah mencari Allah SWT. Mencari pahala nam dari suami, dari Allah SWT, dari bersama suaminya. Karena suami itu barang Allah SWT. Sebagai disebutkan Rasulullah SAW, innama huwa naruki wa jannatuki. Suami itu adalah sebagai surgamu dan nerakamu. Dengan suamimu kau bisa meraih surga, dengan suamimu kau bisa meraih neraka. Barakallahu. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna bil ma'ruf syai'a walau an talqa khafa liwajhin karim. Jangan sekali-kali engkau meremehkan dan sedikit pun sekecil apapun dari kebaikan, walaupun engkau hanya bertutur kata bermanis muka dan bermanis wajah bersama orang yang bertemu. Barakallahu. Lebih-lebih dalam jalan kehidupan rumah tangga barakallahu fikum. Sebagai contoh tadi, dan yang mungkin kita remehkan pada tangga tersebut, namun ternyata itu menjadi amalan dan menjadi penyebab mereka itu sudah dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khidmatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya dengan kehidupan seperti itu, nah, menambah keharmonisan dalam rumah tangga, menambah mawaddah warahmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, dengan jalan pernikahan itu demikian, ada ketenangan hati, ada mawaddah dan rahmah. Wa min ayati khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Barakallahu. Contoh yang lain, barakallahu. Aisyah radhiyallahu anha, seorang istri Nabi SAW yang paling beliau cintai. Barakallahu fikum. Bagaimana khidmatnya kepada Rasulullah SAW? Tentunya tadi catatan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada dan suami. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kata beliau, kuntu abdilul janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila shalah wa inna muqa'al ma fi thawbi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu saya pernah mencuci janabah, maninya Rasulullah di baju Rasulullah SAW. Coba perhatikan, dulu saya pernah mencuci, nah, ada berkas-berkas mani pada baju Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW keluar sholat, sementara bekas basah daripada cucian Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha dari baju Rasulullah masih ada pada baju. Rasulullah SAW keluar sholat ini. Yang menjadi syahid barakallahu fikum. Bagaimana perhatian istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha kepada. Nah, itu bisa diambil pelajaran barakallahu fikum. Bagaimana perhatian, nah, kebersihan suami, kebutuhan terhadap kebutuhan suami barakallahu fikum. Nah, sampai demikian diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, dalam sebuah lafaz, Aisyah mengatakan, kuntu afruku min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli fihi. Nah, dulu saya mengerik mani yang ada pada baju Rasulullah SAW dengan kuku, dikerik. Jadi dikasih air, dikerik. Nah, ya. Kemudian Rasulullah SAW sholat dengan baju. Ini barakah Allah. Ya, mungkin di mata kita remeh. Mungkin di mata kita hal ini tidak menyebabkan, tidak menambah kasih sayang suami kepada kita. Mungkin perkara ini demikian-demikian. Tetapi barakallahu fikum, perkara yang kecil ini, jika diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Tidak ada istilah yang sedikit atau kecil. Jika terus dilaksanakan dengan niat yang bagus, maka akan menjadi besar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, sesuatu yang kecil dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, akan menjadi besar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan sampai kita dan para wanita ketika berkhidmat kepada suami-suami kita, mungkin mencucikan pakaiannya, menyediakan makanannya, membantu mengurusi anak-anaknya, jangan sampai berkeluh kesah barakallahu fikum. Jangan menganggap sia-sia perkara tersebut, jangan menganggap tidak dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya akan menjadi nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita dandari 6 perbuatan dan pekerjaan kita dengan ikhlas, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Dan sekali lagi, dan ketika kita barakallahu fikum berkhidmat kepada suami dengan mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai takarruh fi badzihi, jangan sampai menampakkan sikap ketidaksukaan ketika melaksanakan khidmat kita kepada suami-suami kita barakallahu fikum. Memang kita lakukan masa cuci, kemudian membantu anak-anak dan semua kebutuhan-kebutuhan suami, tapi ketika memberikan dan melayaninya menampakkan takarruh, sikap yang merupakan apa, tidak menyenangkan, sikap agak tidak suka ketika melaksanakan perbuatan itu dengan penampilannya, mungkin dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dan melaksanakan tugas tapi dengan cara jengkel, dengan cara menampakkan kebencian, dan baik dengan suara ataupun dengan perbuatan-perbuatan atau tinggal laku. Jangan sampai demikian barakallahu fikum. Nah, ya dari perbuatan itu ikhlas, harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari semuanya. Maka ingat barakallahu fikum. Dan yang seperti itu kan menjadi nilai yang kita dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain barakallahu fikum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW beribadah, melaksanakan ibadah yang besar, i'tikaf, dan meluangkan waktu di masjid, luzumul masjid terus-menerus berada di masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada suatu hari barakallahu fikum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkan kepala beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha mencucikan kepala Rasulullah SAW dari kamarnya. Rasulullah mengeluarkan kepalanya dari masjid, kemudian mencucikan kepala itu di sisi barakallahu fikum. Subhanallah. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'aghsiluhu wa ana ha'id." Barakallahu fikum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengeluarkan kepalanya beliau kepadaku, sedangkan beliau sedang i'tikaf, maka saya cuci kepala beliau dalam keadaan saya haid dan sedang datang bulan sedang haid. Barakallahu ini Rasulullah, bagaimana barakallahu fikum kehidupan Rasulullah SAW bersama istrinya, dan betapa harmonisnya barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Hanya demi Islam, coba perhatikan, hanya mencucikan rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyisirnya dalam riwayat, maka ini tentunya dasarnya tadi dan barakallahu fikum mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suami barakallahu fikum. Jadi sangat banyak barakallahu fikum jalan-jalan kebaikan untuk mendapatkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala bersama suami kita barakallahu fikum. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha pula, beliau mengatakan, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantakiu fi hijri wa ana haidun fayaqra'u al-Qur'an. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersandar di pangkuan sementara aku dalam keadaan haid, kemudian beliau membaca Quran. Ini barakallahu fikum. ya istri-istri para nabi, istri nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami-suami mereka dalam rangka menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum. Dan pantaslah Rasulullah mengatakan bahwasanya suami bagi istri itulah sebagai surganya dan bisa juga sebagai nerakanya, barakallahu fikum. Artinya suami bisa menjadi penyebab istri itu masuk ke dalam surga, istri suami bisa menjadi penyebab dan istri masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, dan kita mencari kebahagiaan, mencari pahala yang Rasulullah taala bersama dengan suami kita di hadapan atau di dalam rumah tangga kita, barakallahu fikum. Jangan sekali-kali dan kita menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang durhaka terhadap suami-suami kita. Dan suami merupakan dan raja di dalam rumah tangga. Dan raja di dalam rumah tangga, sementara istri adalah sebagai asir, sebagai tawanan bagi suami. Dan barakallahu fikum. Mana buktinya suami sebagai raja bagi suami? Allah telah bercerita dalam surat Yusuf. Ketika menceritakan istrinya raja dan Nabi Yusuf. Dan ketika keduanya berlarian dari kamar, dan kemudian di pintu didapati oleh raja tersebut. Maka Allah mengatakan, wal faya sayyidah dan bah, bahwasanya dua Nabi Yusuf dan istri raja tersebut mendapati dan sayyidnya, rajanya di depan pintu. Jadi sebagai syahid berarti suami merupakan sayyid raja bagi istri, barakallah. Wal faya sayyidah dan bah. Demikian pula dalam hadis Amr al-Dusami al-Ahwas al-Dusami radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan innahunna awanin lakum, bahwasanya mereka barakallahu fikum wanita-wanita sebagai tawanan bagi suami. Nah, kemudian begitu besar barakallahu fikum hak daripada suami atas istri. Nah, sampai-sampai Rasulullah menggambarkan betapa besarnya hak daripada enam suami atas istrinya. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda min zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya hak daripada suami atas istri. Sujud perkara yang besar, kalau diberikan kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Nah, tetapi kalau itu boleh kepada Rasulullah SAW, manusia sujud boleh kepada yang lainnya, niscaya akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suami. Demikian barakallah. Ya. Nah, ketika suami, ketika istri berbuat musyus durhaka, yang marah barakallahu fikum kepada istri tersebut, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit, bahkan malaikat sebagai makhluk yang suci, yang tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, yang selalu bertasbih. Ketika seorang istri nam jahat kepada suaminya, tidak mau memenuhi panggilan suaminya, barakallahu fikum, maka mereka malaikat pun melaknatnya, mendoakan agar manusia, agar wanita tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu ahlahu ila firashi falam tati fa bata dhabana lam la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika barakallahu fikum seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian diamkan, akhirnya suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat itu melaknat sampai pagi, barakallahu fikum. Dalam riwayat lain, hatta yarḍa, sampai suaminya ridha, laknat malaikat baru akan berhenti. Laknat malaikat itu apa, barakallahu fikum? Laknat malaikat itu nama malaikat melaknat, artinya mendoakan kepada Allah agar wanita tersebut dijauhkan dari rahmatnya. Ya Allah, laknatlah dia dari rahmatmu. Ya Allah, jauhkan dia dari rahmatmu. Malaikat dan demikian makhluk yang tidak pernah bermaksiat, ketika melaknat, tentunya hariyun ayustajab, betapa layaknya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikunna. Dan ketika seorang wanita itu musyus, durhaka, dan kepada suaminya, bukan hanya Allah yang marah, bukan hanya Allah yang marah dan murka kepadanya, bahkan malaikat barakallahu fikum dan melaknatnya sampai suaminya ridha barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum, maka nam dengan demikian kita di dalam hidup rumah tangga nam, maka perlu kita mengetahui daripada hak suami-suami kita barakallahu fikum, agar kita bisa mendapatkan dan meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup bersama dengan suami kita barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang disampaikan pada sore hari ini. Ini ada pertanyaan, apa hukum mandi bersama dengan istri? Suami istri mandi bersama boleh barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama istrinya dan tarifu minha jami'an, dan beliau sama-sama mencium ayat tersebut barakallahu fikum. Ya, mandi bersama istrinya dan barakallahu fikum. Nah, boleh dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Mungkin itu yang disampaikan pada siang sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan selalu bimbingan kepada kita untuk menjadi wanita-wanita yang salihah dan wanita-wanita yang bisa meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan dan amalan yang telah disediakan di hadapan kita semuanya dalam rumah-rumah tangga kita Allah. Sebagai contoh, dan kita telah mendengar bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana istri-istri para sahabat, mereka barakallahu fikum menjadi umat yang terbaik. Ternyata dengan teramal-amal mereka sangat banyak khidmatnya kepada suami-suami mereka mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan tambahan ilmu kepada kita dan selalu memberikan dan kesempatan kepada kita untuk bisa selalu bermajlis salim supaya kita bisa terbimbing dalam kehidupan ini barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.